ada dalam ridho-Mu. Berikanlah petunjuk-Mu agar diriku lalui jalan hidup ini yang kuinginkan selalu ada dalam ridho-Mu. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa.